mengapa kau tangisi sepanjang hari. Ku mohon kepadamu, hapuslah air matamu. Takkan lama, relakan sayang. Doamu ku harapkan agar ku cepat kembali. Manis, manis. Ooh,